Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin sekalian, sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan pada malam hari ini atas kehadirannya di kediaman Bapak Novel Hafizahullahu Ta'ala. Dan pertama-tama rasanya kata yang tepat adalah marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya lah, atas segala pertolongan dan perlindungan darinya, alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini untuk berkumpul bersama-sama sekaligus untuk kita mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Pada malam hari ini insya Allah tauziah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizahullah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren dari As-Salafi Jember. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama-sama di kediaman Bapak Novel Hafizahullah Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah setelah tausiah nanti kita akan buka juga session tanya jawab. Yang insya Allah nanti bisa disampaikan setelah tausiah selesai, bisa langsung diajukan pertanyaan kepada Ustadz. Dan mudah-mudahan jika memang waktunya nanti masih mencukupi, kita bisa buka beberapa pertanyaan di akhir sesi nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala untuk memberikan tausiah. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Saudara saya seiman dan seislam yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah malam ke-18 Syaban 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Mei 2017 kita berkumpul di rumah akhina Naufal bin Ali Balbeit untuk bersama-sama melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Semoga kepada tuan rumah amalan ini menjadi amalan saleh yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Allahumma ighfir lahumā warhamhumā. Majlis seperti ini, majlis yang di dalamnya kita ingin saling menguatkan iman, saling menguatkan takwa. Majlis seperti ini yang kebetulan ditakdirkan saya sebagai penyampai materi, bukan bermakna bahwa saya lebih baik dan lebih beriman dibandingkan semua yang hadir. Tapi sebatas juga menjalankan hadis Nabi alaihissalatu wassalam terkait hak-hak seorang muslim dari saudaranya. Antara lain, idza istansahaka fansahlah. Jika Anda diminta untuk memberikan nasihat oleh saudara muslim, sampaikanlah nasihat tersebut untuknya. Kaum muslimin hadirin yang semoga dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tak seorang pun dari kita kecuali pasti membutuhkan dan sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa beriman dan mempertahankannya. Tak seorang pun dari kita pasti membutuhkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala dalam menghadapi syayatinul jinni wal ins, gangguan syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, untuk mempertahankan akidah dan Islam, mempertahankan keimanan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada seluruh perkara keimanan, hingga Allah memanggil kita untuk bertemu dengannya dan berpisah dengan dunia ini. Tak seorang muslim yang mengerti tentang kelemahan dirinya, dan di waktu yang sama dia mengenal kebesaran Allah, keagungannya, kemuliaan sifat-sifatnya. Kecuali pasti dia merasakan bahwa dirinya dhaif, dirinya lemah. Dan Allah itu akbar. Allah itu maha besar. Allah itu qawiyun, aziz. Allah maha kuat dan maha perkasa. Sementara kita semuanya adalah du'afa. Kita ini lemah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha yudhibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika ala Allah bi'aziz. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian semuanya adalah fuqara'. Sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, kalian itu fuqara ilallah. Membutuhkan pertolongan Allah. Membutuhkan kasih sayang Allah. Membutuhkan rahmatnya. Dan di waktu yang sama, Allahu huwal ghani al-hamid. Allah itu yang maha tidak butuh kepada siapapun, tua muda, besar kecil, kaya miskin, banyak pengikut, sedikit pengikut, dan seterusnya. Allah sangat tidak butuh. Al-Ghani, tetapi bersama dengan namanya yang maha mulia Al-Ghani, di waktu yang sama Allah itu Al-Hamid, maha terpuji. Beliau atau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, ghaniyun hamid. Berbeda dengan manusia. Ketika dia merasa kuat, dia merasa tidak butuh ke manusia, tidak butuh kepada makhluk, dia cenderung melampaui batas, membolimin, congkak, dan yang lainnya. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala al-ghani al-hamid. Kemudian Allah tegaskan sifat al-ghina, sifat maha tidak butuhnya ini, dengan firman-Nya berikutnya, iyasha yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah binasakan kalian semuanya dan Allah gantikan, Allah datangkan dengan makhluk dan hamba-hamba yang baru, yang mereka taat, yang mereka bertauhid, mereka merendahkan dirinya terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dzalika 'alallah bi'aziz. Dan yang seperti itu bagi Allah bukanlah suatu yang sulit. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita ini fuqara. Kita fuqara. Dan butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara musuh-musuh kaum mukminin, mereka bersatu padu untuk membuat kita tidak beriman. Membuat kita tidak berislam dengan benar dan baik. Untuk membuat kita tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bahu-membahu, tolong-menolong merapikan barisan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam ayatnya kepada kita semuanya. Di mana syaitan, kata Allah, inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka posisikan dia sebagai musuh. Posisikan dia sebagai musuh. Otomatis ketika kita sudah punya kesiapan memposisikan syaitan sebagai musuh, kita akan mempersiapkan diri. Memperisai diri kita. Dan mempelajari titik lemah syaitan untuk menghadapi mereka. Dan titik lemah syaitan telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlepas dari itu semua, sekali lagi kita butuh pertolongan Allah untuk bisa selamat di dalam iman, selamat dalam akidah, selamat dalam ibadah, selamat dalam akhlak, selamat di dalam memahami Islam dengan baik dan benar. Tanpa pertolongan Allah, niscaya kita akan binasa. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Jika Allah berkehendak untuk menolong kalian, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah mau menolong kita, tidak ada kekuatan apapun dari bangsa manusia maupun bangsa jin, dari syaitan-syaitan dari golongan manusia maupun syaitan dari golongan jin, tidak akan mampu mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, kalau Allah hendak membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, lalu siapa yang bisa menolong kalian selain Allah? Kabilah kalian, suku kalian, pengikut kalian, dan yang lainnya. Tidak ada yang mampu. Kaum muslimin yang saya muliakan. Berarti memang kita ini fuqara. Fuqara. Dan ini diyakini posisi sebagai fuqara oleh orang-orang besar. Orang-orang besar dalam keimanannya. Orang-orang besar di dalam amalan dan ibadahnya. Orang-orang besar dalam keberaniannya. Mereka semua beriman dan berkeyakinan bahwa mereka adalah fuqara. Sebaliknya, orang-orang yang kecil. Kecil dalam keimanannya. Kecil dalam ibadahnya dan amalannya. Mereka merasa bahwa dirinya kuat. Bahwa dirinya mampu. Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini sebagai mukaddimah. Mengenalkan sekelumit tentang posisi dan kondisi kita. Namun, yang penting dalam kajian ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan akan menolong hamba-hambanya. Apabila hamba-hamba tersebut menempuh, melakukan, mewujudkan sebab-sebab turunnya atau datangnya Nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik untuk pribadi kita, lebih-lebih untuk kaum muslimin di negeri ini. Kalau beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu, ada sebuah saresehan atau sebuah seminar yang ditampilkan di media massa, kalau tidak salah berjudulkan Indonesia di persimpangan jalan. Demikian judul itu diumumkan. Maka ketahuilah bahwa kita sebagai pribadi atau kita sebagai muslimin secara umum di negeri ini, dalam konteks kita tinggal di sini, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk iman kita, untuk Islam kita, untuk negara kita. Butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mencoba merenungi keadaan, yang tidak hanya sibuk dengan ambisi dunia, dia akan merenung dan merenungi keadaan ini, mempelajarinya dan mencari sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman, tanpa melakukan dan menempuh sebab-sebab pertolongan Allah untuk istiqamah. Istiqamah pada hari ini, kita tetap di atas iman, di atas tauhid, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya besok pagi kita pun berada di atas posisi dan kondisi iman dan tauhid yang lebih baik dibandingkan hari ini. Lusa juga demikian. Sampai apa yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Batas akhir. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita akan istiqamah? Apa karena ilmunya? Atau karena amalannya? Atau karena banyaknya kawan? Atau banyaknya orang yang simpati dan memujinya? Kemudian dia yakin bahwa besok dia istiqamah? La, kalla, thumma kalla. Tidak dan sekali-kali tidak. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting kita mengenal sebab-sebab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang dengannya akan datang dan turun pertolongan Allah SWT untuk kita istiqamah. Jangan sampai besok kita berbuat perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Dengan kata lain, berbuat kesyirikan. Jangan sampai besok kita melakukan perbuatan yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sampai. Demikian komitmen seorang muslim. Namun sebab-sebab datangnya pertolongan Allah itu telah disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Antara lain adalah sebuah ayat yang sering disampaikan dalam mukaddimah ceramah. Sebuah ayat yang sering disampaikan dalam mukaddimah khutbah Jum'ah. Atau yang semisalnya, yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan waqulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang sadida, pakai sin bukan pakai shin. Sadida pakai sin berbeda maknanya dengan syadida pakai shin. Kalau pakai shin maknanya perkataan yang keras. Tapi qaulan sadida maknanya adalah, dijelaskan oleh para mufassirin, qaulan haqqan la batila fihi, sidqan la kadhiba fihi, adlan la zulma fihi. Ucapan yang benar, yang hak, yang tidak mengandung unsur kebatilan padanya, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Qaulan sadida juga artinya adalah qaulan atau ucapan yang jujur, tidak mengandung kedustaan padanya. Baik kedustaan atas nama agama Allah atau kedustaan atas nama manusia. Dan yang ketiga, qaulan sadida maknanya adalah adlan la zulma fihi, ucapan yang dipenuhi dengan keadilan, yang tidak mengandung unsur kezaliman. Luar biasa. Ini yang Allah perintahkan. Ittaqullah wa qulu, ucapkanlah oleh kalian qaulan sadida. Apa balasannya? Apa yang akan diterima oleh seorang hamba yang melakukan takwa dan qaulan sadida? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan memperbaiki amalan kalian, meluruskan amalan kalian. Akidahnya menjadi lurus, selamat dari perkara-perkara yang bengkok dalam akidah. Keimanan dan sistem imannya, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Al-Quran, bagaimana cara beriman kepada para nabi dan rasul, bagaimana cara beriman kepada takdir, bagaimana cara beriman kepada hari akhir dan segala yang akan terjadi di sana, menjadi cara beriman yang diluruskan oleh Allah, dilindungi dari segala yang merusak atau mengganggunya. Kenapa? Karena dia mewujudkan qaulan sadida. Diluruskan oleh Allah. Siapa yang menjamin bahwa cara keimanannya sampai besok akan tetap lurus? Bisa saja datang kerancuan berpikir besok. Atau sering dibahasakan dengan asyubuhat. Tiba-tiba mengganggu kalbunya. Mengganggu cara berimannya. Dan akhirnya dia jatuh pada kesalahan cara beriman. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Salah satu sebab datangnya pertolongan Allah untuk kita istiqamah, lurus akidah, amalan ibadah kita, akhlak kita, adalah yang tadi telah disebutkan dalam ayat tersebut yang Allah perintahkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mewujudkan qaulan sadida yang tadi telah dijelaskan oleh para ulama, yang sebagiannya telah dinukilkan, bahwa qaulan sadida adalah qaulan haqqan la batila fih, ucapan yang hak, yang benar, yang tidak mengandung kebatilan padanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah kebenaran yang tidak mengandung kebatilan? Tidak ada cara kecuali kita mengenalnya melalui Al-Quran. Tidak ada cara kecuali kita mengenalnya melalui sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Enggak ada cara. Enggak bisa dikenal kebenaran itu dengan selain dua literatur utama Islam. Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hudan linnas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ini Al-Quran. La raiba fih. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk. Itu Al-Quran. Bagi yang menginginkan mengetahui kebenaran, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana bisa kita tahu? Tidak ada lain dengan belajar dan belajar. Talabul ilmi. tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan. Dia mengetahui bagaimana cara berdalil dengan Al-Quran. Sehingga dia tidak jatuh pada kesalahan berdalil. Misalnya, ayat yang sudah mansukhah atau hadis yang sudah mansukh, dihapuskan hukumnya. Dalam ketentuan tafsir tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Kita tidak keliru berdalil dengan dalil yang mansukh, yang sudah dihapuskan hukumnya, dan meninggalkan yang nasikh, yang menghapuskan hukum. Ada dalil yang bersifat umum, tidak boleh dipakai untuk perkara yang sifatnya khusus. Barang siapa yang menggunakan dalil yang bersifat umum untuk perkara khusus, bisa mengancam akidahnya. Begitu juga dalil Al-Quran ataupun sunnah yang bersifat mutlak. Kita harus tahu bahwa ternyata yang mutlak itu tadi dibatasi oleh dalil-dalil lain. Demikian sekelumit gambaran. Kaum muslimin yang saya muliakan. Al-Quran telah turun 14 atau 15 abad yang lalu. Al-Quran dari ayat pertama hingga terakhir turun secara lengkap. Dibacakan lafad demi lafadnya kepada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril alaihissalam. Ayat demi ayat, huruf demi huruf, hingga tuntas 30 juz yang sampai sekarang kepada kita ini, yang Allah jaga. Tentu, Al-Quran ini telah diajarkan oleh Nabi, bukan hanya cara membacanya, tapi juga bagaimana cara memahaminya, mengenali hukum-hukum yang ada di dalamnya. Bagaimana cara menafsirkannya. Karenanya, seorang ulama besar di masa tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah mengatakan, haddathani alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, ka'Uthman bin Affan, wa Abdillah bin Mas'ud, dalam riwayat lain, wa Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhum jami'an, annahum kanu, idza qara'u 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal 'amal. Dahulu kalau mereka itu belajar Al-Qur'an 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak berpindah kepada ayat ke-11, 12 dan seterusnya sampai benar-benar belajar dari Rasul, dari Nabi, ilmu tentang ayat tersebut, kandungan hukumnya secara rinci, dan bagaimana cara mengamalkannya. Baru pindah ayat berikutnya. Al-Imam Mujahid bin Jabr, salah satu ulama di masa tabi'in, qala, qara'tu al-Quran ala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 3 marrat uqifuhu 'inda kulli ayatin fa as'aluhu kaifa al-'amal biha. Aku dulu, kata Imam Mujahid, nama ini bagi setiap kita yang membuka tafsir-tafsir ulama, semisal tafsir At-Tabari atau dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir atau tafsir Ibnu Katsir yang beredar di negeri kita ini, akan mendapati nama-nama ini. Nama antara lain Mujahid. Seorang ulama besar di bidang tafsir di masa tabi'in. Beliau mengatakan, aku membaca Al-Quran, belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas dari awal hingga akhir sebanyak 3 kali. Aku berhenti atau menghentikan setiap ayat yang dibaca, tidak pindah kepada ayat berikutnya, sampai aku bertanya kepada Ibnu Abbas, setiap ayat itu tadi, bagaimana cara memahaminya, hukum-hukum yang dikandungnya, dan bagaimana cara beramalnya. Pindah ayat berikutnya, tanya lagi kepada Ibnu Abbas. hukum apa saja yang terkandung dalam ayat ini. Tentang iman, tentang akhlak, tentang ibadah. Pindah ayat berikutnya. Terus sampai selesai 30 juz diulangi lagi dari awal bertahun-tahun. Ini para ulama. Maksud dari penyampaian ini adalah bahwa Al-Quran yang di dalamnya terdapat Al-Haq, yang kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang hak, yang benar, telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya secara rinci. Dan para sahabat pun mengajarkannya kepada para tabi'in secara lengkap. Maka kita pun yang ada di masa ini, ketika ingin berbicara tentang Al-Quran, ingin memahami kandungan-kandungan hukumnya, tentu tidak cukup hanya dengan Quran terjemah. Tetapi kita harus belajar dan sabar belajar. Untuk kita sampai kepada upaya mewujudkan yang Allah perintahkan pada ayatnya. Wa qulu qawlan sadida. Yang balasannya adalah yuslih lakum a'malakum. Sebaliknya ketika seorang dalam ucapannya tidak berusaha mengucapkan qawlan sadida tadi, terancam keselamatan imannya, kelurusan akidahnya, ibadah dan amalannya. Ini sangat penting di masa-masa seperti ini untuk kita sabar dan tekun mempelajarinya, karena kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa musuh-musuh kita syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jin wal ins yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Dan sungguh telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan syaitan-syaitan yang dari golongan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Mereka saling memberikan informasi, saling menguatkan di antara mereka. Maka kita berhadapan dengan mereka. Tanpa pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghadapinya. Berarti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk perkara yang bisa mencegah kita semuanya untuk mendapatkan nasrullah adalah ketika kita menyelisihi perintah-perintah dan petuah-petuah Nabi alaihi assalatu wassalam. Dapat mencegah datangnya nasrullah. Kita kaum muslimin di negeri ini sangat membutuhkannya. Terkhusus di hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita semuanya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ayat ini harus diulang-ulang sebagai nasihat buat umat Islam. Agar kita tidak habis tenaga. Tidak terkuras tenaga kita, ternyata itu hampa. Ternyata kita berhadapan bukan dengan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh mukminin, tapi kita berhadapan dengan Allah. Akhirnya Allah mengatakan dalam ayat ini, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Hati-hati. Jangan sampai kita berhadapan dengan Allah. Kalau Allah yang kita hadapi, maka faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kekuatan mana lagi yang mampu menolong kalian selain Allah? Apa sebabnya? Ketika mendengar atau sampai kepadanya perintah-perintah Rasul, baik perintah itu terkait masalah iman masalah adab, masalah akhlak, masalah ibadah, atau berisi pula perintah dari Rasul untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini dan itu, maka cepat kita memposisikan dalam posisi sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mengamalkan. Kami mentaatinya. Kenapa? Itu tadi. Pertolongan Allah itu bisa terhalangi untuk turun karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Bisa saja melanggar tauhid dengan adanya beberapa perbuatan yang beraroma kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, seperti berdoa dan memohon kepada selain Allah, bersandarkan diri dari tentang keselamatan dan rizkinya kepada selain Allah, bertawakal kepada benda-benda terkait kesembuhan dirinya atau putra atau keluarganya, dunia perdukunan dengan segala bentuknya. Ini semua adalah dosa-dosa kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid yang telah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang sekarang banyak terjadi di tengah umat. Sekarang ini banyak terjadi di tengah-tengah umat. Dunia ramal-meramal, mengetahui hari yang baik dan hari yang buruk untuk sebuah kegiatan yang dia rencanakan, kegiatan bisnis ataukah yang lainnya. Ini sekarang beredar di tengah masyarakat. Di kalangan pria, apalagi di kalangan wanita. Ini semua bertentangan dengan tauhid. Ada yang bertawakal kepada besi, ada yang bertawakal kepada keris, ada yang bertawakal kepada jimat. Beredar di tengah masyarakat. Ada yang ingin memperkaya diri dengan cara ini dan itu, yang semuanya kembali kepada dunia perdukunan. Yang semua itu dilarang dalam Islam. Kita perhatikan bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam membimbing. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya menuju ke medan tempur membela tauhid la ilaha illallah dalam kondisi sangat butuh kepada pertolongan Allah di medan tempur. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kondisi seperti itu? Qala fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa quti'at. Maka Rasulullah mengirim seorang utusan kepada pasukan tersebut untuk mengumumkan, karena pasukan itu banyak. Rasul mengirim seorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat, yaitu agar tidak lagi tersisa sebuah jimat yang terbuat dari tali panah yang sudah usang. Dahulu masyarakat jahiliyah punya adat ritual, yaitu panah yang mereka gunakan untuk berbagai kepentingan, terkhusus kepentingan tempur, apabila sudah usang tali busur panahnya, talinya itu tidak dibuang, tetapi disimpan karena mereka punya keyakinan. Disimpan dan dikalungkan kepada leher ontanya, supaya ontanya tidak terkena sihir. Dikalungkan kepada anak-anak kecil, supaya juga tidak terkena sihir atau gangguan syaitan. Dikalungkan atau diikat di pintu-pintu rumah. Ini dahulu adat masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Maka Rasulullah khawatir di tengah pasukannya masih ada yang tersisa keyakinan dan khurafat seperti itu. Rasulullah enggak menunda, nanti ajalah setelah pertempuran nanti ada pengajian. Enggak. Nanti aja setelah perang saya akan kumpulkan mereka untuk saya nasihatin. Tidak. Waktu itu juga Rasulullah segera mengirim utusannya menemui pasukan tempur, bahwa tidak boleh tersisa jimat yang dikalungkan di leher-leher onta yang terbuat dari tali busur panah yang sudah usang ataupun terbuat dari yang lainnya, kecuali dipatahkan atau diputuskan dan dibuang. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tahu perbuatan itu dapat menghalangi datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di Indonesia sekarang yang tadi dikatakan Indonesia di persimpangan jalan. Ya, benar-benar negeri ini di persimpangan jalan. Gerakan separatis untuk memisahkan diri dari negara kita bermunculan di banyak tempat. Upaya memprovokasi berbagai pihak dengan cara-cara provokasi murahan untuk juga merongrong wibawa negara kita terus dilakukan sekarang ini. Saya katakan provokasi murahan. Sementara di sisi lain, dunia perdukunan pun terus dikembangkan. Terus dipelihara ritual-ritual yang mengandung khurafat. Ritual-ritual yang bertentangan dengan tauhid. Terus dibudaya atau ditingkatkan dengan nama atau slogan melestarikan budaya. Ketahui bahwa di masa Nabi, sebelum Nabi lahir, sudah ada budaya di kaum Quraisy, di kalangan Ansar, Al-Aus, dan Al-Khazraj juga punya budaya. Namun ketika tauhid datang, Rasulullah mengumandangkan dakwah tauhid, semua itu wajib ditinggalkan karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Sama juga kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanggung jawab atas keselamatan kaum muslimin di negeri ini, bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita benar-benar kembali kepada syariat Allah, kembali kepada bimbingan Nabi. Jangan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bimbing dan ajak anak istri kita untuk bertauhid, untuk benar-benar menghormati syariat Nabi. Menghormati. Sekarang ini yang sangat menyedihkan, ya, Allah dan Rasulnya, syariat dan Al-Qur'annya, Nabi Muhammad dan sunnahnya sering ditertawakan dan diolok-olok. Kata-kata yang mengganggu keimanan kita. Dalam acara saresehan atau seminar itu tadi, ya, diucapkan ucapan-ucapan yang membuat kita takut. Enggak takut kepada Yahudi, enggak. Enggak takut kepada Amerika, tidak. Takut kepada Allah. Ucapan-ucapan kita ini merinding. Takut kita. Hancur kita. Apa ucapan itu? Antara lain, ya, bahwa Tuhan kita itu bersifat universal. Ya, Tuhan kita semua agama ini sama, satu Tuhan. Beda agama dengan satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang saya muliakan, syariat Islam jadi bahan tertawaan. Syariat Islam jadi gurauan. Nabi Muhammad jadi lelucon. Bahwa semua agama adalah sama. Semua agama sama. Ini maaf-maaf saja. Perkara yang salah dan berbahaya. Maunya ingin menciptakan suasana yang harmonis. Hubungan antar umat beragama. Namun, bukan dengan cara seperti itu. Kalau sekarang muncul apa yang dinamakan bahaya laten terorisme dan radikalisme, ketahui bahaya laten terorisme dan radikalisme itu hanya bisa hilang dan ditumpas habis dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mendidik umat untuk itu. Bukan dengan cara liberalisasi. Kaum muslimin yang saya hormati. Toleransi beragama. Ini penting untuk didudukkan secara Islam. Sekarang ini banyak yang salah kaprah. Anda sebagai muslim punya tetangga beragama lain. Apa saja agama itu. Selama dia tidak mengganggu, tidak menghina agama kita sebagai seorang tetangga. Kita boleh berbuat baik kepadanya. Memberikan hadiah. Kalau dia butuh materi, boleh kita bantu. Tetangga kita yang Hindu atau Kristen mau ke rumah sakit, gak ada kendaraan, boleh kita antar ke rumah sakit. Pingin pinjam uang untuk operasi putranya, Anda punya uang, silahkan bantu. Berupa pinjaman atau lebih baik lagi berupa pemberian, silahkan. Tetapi jangan ekstrim juga. Ekstrim di dalam memahami toleransi beragama ini yang sekarang sedang dikampanyekan dan ini berbahaya. Toleransi antar umat beragama dalam urusan duniawi, Islam menghimbau. Islam mengajak. Contohnya Allah mengatakan dalam ayatnya, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam, wahai kaum mukminin, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian. Berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat adil. Dan ayat ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Nabi pun mempraktekannya. Ada seorang Yahudi. Putranya sakit dikunjungin oleh Nabi. Sahabat juga demikian. Membantu dalam urusan dunia. Memberi hadiah kepada orang non-Islam kata orang sekarang. Dalam bahasa syariatnya orang kafir. Dibantu. Dan ini banyak terjadi dalam sejarah. Ulama-ulama besar pun melakukannya. Tapi sebatas dalam urusan dunia. Tidak boleh kita mengganggu dia, melempari rumahnya. Kita tidak boleh mengganggu atau menghina Tuhan mereka di hadapan mereka. Allah melarang. Jangan, kata Allah, jangan. Tapi bukan berarti toleransi beragama. Apa itu toleransi beragama? Kalau acara-acara keagamaan mereka, kita ikut hadir. Apa saja acara keagamaan mereka? Ikut juga mengikuti ritual agama mereka. Islam gak membenarkan yang seperti itu. Tadi tetangga yang kafir, Nasrani misalkan. Mau ke rumah sakit, gak ada kendaraan dan hujan. Anda melihat dia seperti itu, kemudian tidak Anda tolong. Sungguh Anda tidak menjalankan Islam. Anda tidak menjalankan syariat Islam yang indah. Membuat orang berpandangan negatif terhadap Islam karena perbuatan sebagian muslimin. Tapi Anda berhenti. Tawarkan, Pak mau kemana? Ke rumah sakit. Saya antar. Bapak mau kemana? Saya menjenguk anak saya di rumahnya. Sedang mau melahirkan. Oh baik, saya antar Pak. Saya antar Pak. Besok lusa atau 3-4 hari setelahnya. Jumpa lagi. Dia sedang di depan pintunya mau keluar. Mau kemana Pak? Mau ke gereja. Oh maaf Pak ya. Mari Pak. Bukan, oh demi toleransi beragama, saya antar dia ke gereja. Tidak, Anda mengantar seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah. Mengantar seseorang untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya bahwa Allah itu punya anak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, hampir-hampir langit itu rontok, jatuh akibat mendengar ucapan mereka. Hampir-hampir bumi ini pecah mendengar ucapan kaum Nasoro yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Langit mau rontok, bumi mau pecah, gunung pun akan jatuh roboh gara-gara ucapan mereka. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim beriman, meyakini bahwa Allah memiliki anak. Keyakinan kita umat Islam apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang seperti tadi, apa jawaban kita? Lakum dinukum waliyadin. Tanpa harus marah-marah. Bukan malah melempari tetangga itu tadi. Atau melempari tempat ibadahnya. Tidak. Lah sekarang salah kaprah. Ya, salah kaprah. Maaf-maaf saja. Ya. Negeri ini juga punya kita. Yang membangun negeri ini adalah muslimin. Makanya Bapak Panglima TNI. Ya, Bapak Gatot, semoga Allah lindungi beliau. Ya. Ketika ditanya atau dikatakan bahwa perbuatan kaum muslimin beberapa waktu yang lalu ya, itu adalah makar terhadap negara, beliau menjawab, maaf-maaf sebentar kepada presenternya, saya ini muslim loh, saya tersinggung dengan ucapan itu. Ya, saya tersinggung. Ya. Kemudian beliau menceritakan sekelumit saja andil besar umat Islam terhadap negara ini. Anak-anak bangsa yang sekarang harus tahu. Harus tahu sejarah. Siapapun dia. Agar tidak sampai menjual negeri dan negara ini. Jangan sampai anak bangsa ini menjadi orang-orang yang oportunis. Mencari muka di hadapan orang-orang kafir. Jangan pula anak bangsa ini menjadi teroris. Yang menjelekkan nama Islam. Merusak keindahan Islam dan Al-Quran. Jangan. Tapi jangan ekstrim kanan dan jangan pula ekstrim kiri. Islam agama yang lurus. Jalani sesuai dengan Allah kehendaki. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demi mencari ridho orang kafir. Demi supaya kita dicatatkan orang yang tolerans. Sampai dia rela di hadapan orang-orang non-muslim mengatakan bahwa kita akan sama-sama berjumpa di surga nanti. Ya Allah, ya Rabbi. Surga yang hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Kemudian diolok-olok dengan cara seperti itu. Tertawa hadirin. Tertawa. Bahwa nanti kita di surga akan bertemu dengan Mahatma Gandhi. Bahwa kita nanti di surga akan bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen ini dan itu. Kita akan jumpa dengan sahabat Umar. Masya Allah ya Rabbi. Ini akan mendatangkan murka Allah wahai saudaraku. Anda cinta kepada negeri ini? Jaga negeri ini dengan iman. Anda cinta kepada negeri ini? Jaga negeri ini dengan Islam. Tidak ada yang lainnya. Namun sekali lagi, jangan salah kita di dalam mengartikan dan memahamkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi kita sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri majlis ini, salah satu sebab datangnya pertolongan Allah untuk menjadikan lurusnya iman kita, lurusnya pemahaman kita terhadap Islam dan benarnya amal ibadah kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh sebuah upaya untuk dia menuntut ilmu, mempelajari Islam di dalamnya, maka sungguh dengannya Allah akan mudahkan jalan untuk sampai ke jannah, sampai ke surga. Kita ini berjalan, hari ini kita berjalan terus maju, maju, maju, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Berjalan kalau masih panjang umur. Kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Kita masih dalam perjalanan menuju akhirat. Karenanya kita ingin mendapatkan pertolongan Allah untuk sampai kepada akhirat, kepada jannahnya. Tahu cara, antara lain cara untuk sampai kepada jannah Allah. Kata Nabi dalam ayat tadi atau dalam hadis tadi. Barang siapa yang menempuh cara atau jalan untuk menuntut ilmu, belajar Al-Quran, ayat demi ayat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Demikian kaum muslimin, semoga Allah bantu kita untuk punya semangat dan kemauan mempelajari Islam, Al-Quran dan sunnah berdasarkan bimbingan dan cara pemahaman yang datang dari para sahabat Nabi, murid-murid beliau dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Amin ya rabbal alamin. Tersisa waktu sebagaimana diumumkan untuk sesi tanya jawab. Tafadhalu. Naam. Jazakallahu khairan pada Ustaz Luqman Ba'abdul Hafizullah atas tausiah yang telah diberikan. Untuk berikutnya kami persilakan kepada hadirin, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Tafadhal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa umat Islam terpecah jadi 73 golongan. Nanti hanya satu yang baik. Pertanyaan saya, sekarang ini kan lagi genjar-genjarnya apa yang disebut khilafah. Sehingga kita tahu dalam bermuamalah nanti tidak terjebak pada ajaran-ajaran yang kurang baik untuk Islam sendiri. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup luas sebenarnya, yaitu sebagaimana kita telah dengarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang dikabarkan oleh Nabi akan selamat hanya satu. Sementara di zaman ini bermunculan adanya seruan-seruan agar kita tidak jatuh pada kesalahan, bagaimana cara menyikapinya? Ketahui bahwa berita dari Nabi alaihi assalatu wassalam bahwa golongan yang selamat tersebut hanya satu, tiada yang lain. Nabi tidak membiarkan berita ini begitu saja bergulir, tetapi beliau memberikan solusi dan jalan keluar. Ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu golongan satu-satunya yang selamat? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip, tidak menjawab persen dan simbol, tetapi menjawab dengan prinsip. Mari kita dengarkan jawaban Nabi. Kata beliau, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi." Barang siapa yang prinsip dia berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Prinsip imannya sama. Prinsip dan metode berakidahnya, metode dakwahnya, metode ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Pada hari apa? Pada hari itu beliau masih hidup membimbing para sahabat dan menerima wahyu. Hingga sempurnalah Islam. Berarti kita harus mempelajari prinsip-prinsip Rasul dan para sahabat untuk bisa kita menilai mana yang benar, mana yang tidak. Tidak bisa seorang mengklaim bahwa yang hadir di pengajian inilah satu-satunya kelompok yang selamat. atau yang belajar di pondok si Fulan dan si Alan saja yang dinilai sebagai golongan yang selamat. Enggak bisa. Atau yang masuk dalam organisasi ini atau organisasi itu. Tidak. Tetapi Rasul menjawab dengan prinsip. Pertanyaannya, sudahkah kita mewujudkan prinsip yang diberitakan oleh Nabi? Maka bersyukur. Atau belum, maka cepat pelajari. Tadi terkait contoh yang disebutkan masalah seruan untuk mendirikan khilafah. Khilafah itu artinya negara. Di situ ada beberapa pihak yang mengklaim, mengajak untuk mendirikan negara dalam tanda petik Islam. Ada beberapa kelompok. Antara lain itu kelompok Syiah. Ya, antara lain kelompok Syiah yang salah satu ideologi penting bagi mereka adalah apa yang dinamakan dengan Daulat Wilayatul Faqih. Negara yang diistilahkan, kalau kelompok lain negara khilafah, kalau Syiah Wilayatul Faqih. Apa itu Wilayatul Faqih? Negara di bawah komando dan kepemimpinan Al-Faqih. Siapa Al-Faqih? Ini penting. Dalam akidah agama Syiah, bahwa jihad dan negara tidak bisa ditegakkan kecuali dengan datangnya atau munculnya Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi versi Syiah ditunggu-tunggu gak muncul-muncul. Gak sabar dari tahun ke tahun hingga pada tahun 78 atau 79 Khomeini yang memunculkannya. Wilayatul Faqih. Dan ini masuk sampai ke negara kita Indonesia. Banyak yang menganut paham ini. Artinya seluruh negara, begitu Khomeini menegaskan, seluruh negara di muka bumi ini harus tunduk kepada kepemimpinan Al-Faqih. Itu cita-cita mereka. Sehingga tidak ada orang Syiah di satu negara kecuali dia pasti merencanakan itu. Karena itu adalah ideologi paling penting bagi mereka. Dengan kata lain, memberontak dan berupaya menggulingkan negara. Ada pihak-pihak lain yang memiliki istilah-istilah sendiri. Tentu, seorang Muslim, saya yakin seorang Muslim yang benar-benar Islamnya, dia pasti menginginkan syariat Allah, syariat Al-Quran atau syariat Islam, itu diterapkan di bumi Allah. Ada seorang Muslim yang merasa keberatan? Saya yakin gak ada. Pasti yang namanya Muslim senang Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup oleh seluruh masyarakat Muslim. Senang untuk dijadikan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Mendengar nama Nabi yang dia selalu bersolawat, menghormatinya dan mengagungkannya. Dia menginginkan bimbingan Nabi mewarnai kehidupan umat. Tapi tentu semuanya harus ditempuh dengan cara yang legal syar'i. Kalau mau mendirikan negara khilafah tapi dengan cara memberontak kepada penguasa yang sah, Nabi melarang. Ya, Nabi melarangnya. Apalagi sampai memvonis kafir negara Muslim yang dia tinggal di sana. Ya memang kita enggak meyakini negara kita atau negara Malaysia atau Pakistan dan yang lainnya telah menerapkan syariat Islam dengan benar dan baik. Tidak. Tapi status mereka masih Muslim. Masih Muslim. Kalau mereka statusnya masih Muslim, Nabi membimbing. Pertanyaannya, maukah kita menerima bimbingan Nabi? Singkat cerita, karena sempitnya waktu, Nabi melarang kita untuk menentang dan memberontak kepada negara. Sabar sambil melakukan nasihat-nasihat secara tertutup, kemudian berdoa. Wah, doa saja Ustaz, doa. Loh, jangan dianggap kecil doa itu. Ya, jangan dianggap kecil. Tapi saya katakan apa yang sekarang sering disebutkan seruan-seruan kepada pendirian negara, baik diberi nama Wilayatul Faqih atau diberi nama khilafah, telah ditempuh dengan cara-cara yang batil. Nah, tanpa harus menunggu dibubarkan oleh negara, ya, Islam sudah tidak menganggapnya legal. Demikian Jawabannya, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Kami persilakan, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pembahasan kajian malam ini sangat berat. Masyaallah barakallahu fiik. Jadi untuk sekedar menurunkan tensi suasana kajian, saya akan bertanya masalah sederhana. Tolong Pak Ustaz. Iya. Yeah. Apa artinya ikhwan secara komprehensif? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga tensi pengajian turun. Nah. Tapi jangan sampai drop, bahaya. Al-Akh Khamis barakallahu fik bertanya tentang apa itu maknanya ikhwan. Mungkin pertanyaan ini bermula dari apa yang sering terdengar. Ini ikhwan. Yang itu bukan ikhwan. Kebetulan baru kemarin juga kita mengingatkan masalah ini. Bahwa semua yang namanya muslim itu adalah ikhwan kita. Walaupun berbeda masjid, selama masih muslim ya itu ikhwan kita. Saudara-saudara kita. Kalau wanita dinamakan akhawat kita. Memang istilah ini mulai muncul ke permukaan dan terus tersebar ketika berdirinya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Lebih dari setengah abad yang lalu. Nah, kemudian muncul kalau temannya sendiri dikatakan Ikhwan. Bermula dari kelompok apa? Al-Ikhwanul Muslimun. Kalau ketemu temannya yang biasa kajian bersama, nah itu ikhwan kita. Terus beredar seperti itu. Para ulama, terkhusus di Saudi dan di Yaman, mengingatkan masalah ini sebenarnya. Bahwa pemakaian kalimat ikhwan secara khusus hanya digunakan untuk orang-orang tertentu, ini salah. Karena Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara, ikhwa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini sebenarnya penggunaan istilah ikhwan atau akhawat. Kalau kalimat ini digunakan untuk secara umum benar. Jadi ada seorang muslim di pasar, nah itu ikhwan kita. Ketemu muslim di bis. Muslim pak? Nggih. Betul pak? Wah saudara kita, ikhwan kita ini. Ya. Jadi penggunaan kalimat ikhwan untuk sekup terbatas ini harus diluruskan dan dihindarkan. Nah demikian jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga tensi pengajian ini menjadi turun. Nah. Dan karena sudah turunnya tensi, juga tenaganya sudah juga turun. Sampai di sini kami memohon maaf kepada seluruh jamaah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Semoga menjadi amalan baik dan pemberat timbangan hasanat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Abisullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua hadirin, khusus kepada Ustaz yang telah memberikan kajian pada malam hari ini. Dengan demikian berakhir pula acara malam hari ini. Kami selaku tuan rumah juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, jazakumullahu khairan, dan mohon maaf bila mana terdapat kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.